cari-cari satu wajah dalam memori. Orang berkata aku masih punya mama. Mereka bilang mamaku sayang pada membelai dadaku, menimangku di pelukannya. Mama, di manakah dirimu? Oh mama, mama, hiburkanlah hatiku. Jiwaku merunta, tiap detik merana, dikira diriku anak jahanam. Mama, tolonglah anakmu ini. Dosakah mama bila mengakui anakmu? Dengarkan rintihanku sedang rindu padamu. Bila sedang rindu padamu.